Aku lo ning terminal malah mbek tinggal. Bakalan aku ngelaleke, biyen aku duwe pacar anak Eva tukiran bakal pecah ono ning pinggir perabatan. Terminal Madiun Ngawi gentolanku bakalan aku ngelaleke. Yen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ora sumpah aku ora ngingkari lho. Kok aja ngono mas, kowe sing ilang dhewe janji ya ditepati lho. Pasti jan. Sabar ya. Aku lo ngendani sampean lo mas. Mosok. Yo. Tangan sih sewenang. Gelo tangannya nih. Musik. Iya aku. Yo.